Sudah saya spesialkan buat Pak Bean tercinta. Coba tadi yang ini requestnya kan katanya khusus yang nyanyi kudu aku. Jadi saya minta tepuk tangannya buat Pak Bean dulu. Mana dong tepuk tangan buat Pak Bean? Buat Pak Bean mana tepuk tangannya? Masya Allah. Kayaknya pada kedinginan semuanya ya Bu ya? Oh. Oke, satu lagu tadi tasyakuran laut dan bumi paguyuban minabarokah dusun Labean. Oh Pak Bean, Tasik Agung Rembang. Kali ini untuk lagu yang kesekian kalinya. Spesial buat Anda semuanya. Selamat datang juga buat KCK Group. Pondok Bambu ditunggu dulu ya. Requestnya banyak banget yang ditulis belum diturutin. Yuk. Lagu terbaru dari Monata, Kenalan Dulu. Mudah-mudahan cocok di hati semuanya ya. Yang sebelah kanan, halo selamat malam. Kabare api mas. Api. Yang lagi di gelap-gelap sana. Kemanapun memanjang yang kulihat hanya keindahanmu. Kemanapun berjalan yang kujumpa hanya kepesanmu. Tiada yang buat KCK Group yang kapan hari sudah ngundang kita. Buat panitia Mina Barokah merah meriah ya. Yang di belakang semuanya selamat malam Pak Bean. Siap-siap goyang Bu. Kemanapun memandang dan kulihat hanya keindahanmu. Kemanapun berjalan lalu jumpa hanya kepesanmu. Ya Allah maha pengasih, ya Allah maha penyayang, ya Allah kasihanmu diriku, ya Allah maha pengampun, ya Allah maha pemaaf, ya Allah ampunilah dosaku. Segenap perasaan kerinduan goyang di belakang, semoga semuanya goyang bareng Monata cinta damai ya. Makasih bos. Makasih banyak. Satu lagi spesial buat Pak Bean. Hey Monata. Kemanapun memandang. satu lagu terbaru dari Monata sudah saya lantunkan di sini. Perdana. Ini lagu baru digarap kemarin.